Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana Anda baik-baik semuanya? Malam ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan dua hal. Tidak panjang-panjang, hanya dua hal saja. Yang pertama, 1 Tesalonika pasal 5, kita baca di ayat yang ke-18. Dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita baca dulu ayatnya di 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita berdoa. Tuhan, kami telah membaca dua ayat firman-Mu yang Kau tuliskan kedua-duanya melalui Rasul Paulus. Pimpin kami di akhir tahun ini untuk memahami kedua ayat ini, Tuhan, sambil berjalannya waktu meninggalkan tahun 2010, kiranya kami dapat merenungkan, memahami apa yang Kau inginkan dalam hidup kami sebagai orang Kristen berhubungan dengan berlalunya waktu dalam hidup kami. Kami berdoa dengan segenap hati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang pertama tadi kita baca di dalam 1 Tesalonika, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dari tadi, grup per grup maupun pribadi maju ke depan menyanyikan lagu, katanya mengucap syukur. Memang di momen seperti ini, saat kita telah menjalani waktu 365-an hari dalam hidup kita, dan kita masih bisa duduk di ruangan ini dalam keadaan baik, apapun juga keadaan kita, bahkan sepatutnya kita naikkan ucapan syukur. Amin. Sepatutnya kita naikkan ucapan syukur. Mengapa? Karena sebenarnya ada sangat-sangat-sangat banyak hal dalam hidup kita ini yang kita patut syukurkan. Sangat-sangat banyak hal. Bahkan nanti setelah kita kembali ke surga bertemu dengan Tuhan, kita diperlihatkan ada lebih banyak lagi yang kita tidak duga. Bagaimana kita tahu sebenarnya kita itu bisa ditabrak oleh kereta api kalau kita misalnya berangkat lebih awal 5 menit? Betul gak? Bagaimana kita bisa tahu bahwa sebenarnya kita itu bisa mati punya kalau misalnya kita terlambat setengah jam berangkat? Bagaimana kita bisa tahu sekarang? Oleh sebab itu nanti ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, ketika segala sesuatu nyata, segala sesuatu transparan, dan kita akan diperlihatkan bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Bahwa dalam hal yang kita anggap susah, yang mungkin kita ngomel di dalamnya, yang mungkin kita merasa pahit, seolah-olah Tuhan tinggalkan kita, toh nanti kita tercengang. Dan ternyata atas kesulitan, atas kesusahan itulah sebenarnya pertolongan Tuhan bagi kita. malah kita ngomel pula begitu. Bagaimana kita tidak tercengang, betul enggak? Bagaimana misalnya kita jatuh sakit, justru dalam jatuh sakit itulah Tuhan menghindarkan kita atas musibah yang jauh lebih besar dari itu, dari terhilang dari hadapannya dan lain sebagainya. Waktu itu kita sungguh tercengang. Oh Tuhan, justru waktu itu saya menyangka ini sebuah musibah yang saya sangat tidak suka. Ternyata atas musibah itu sebenarnya pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan kita pun tercengang-cengang ketika kemurahan Tuhan dinyatakan kepada kita. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita pergi menghadap Tuhan di sana untuk dikasih lihat segala sesuatu yang demikian ini, itu pun dalam hidup ini kalau kita mau melihatnya dari segi kasih karunia Tuhan kepada kita, kita tenang duduk, kita renungkan betapa satu persatu hal dalam hidup kita lewat, dan kita tahu di dalam tiap-tiap peristiwa itu ternyata ada kasih karunia di dalamnya yang sangat amat besar. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, oleh sebab itu malam hari ini adalah malam yang paling patut bagi kita untuk naikkan syukur kepada Tuhan. Setelah satu tahun 365 hari kita bangun kerja dengan kesibukan, dengan segala apa ancaman, risiko, segala macam usaha iblis mungkin untuk menghancurkan kita, karena tahu bahwa kita adalah anak Tuhan yang ikut mendukung program Tuhan dalam penyelamatan, yang tahu bahwa kita ini adalah anggota jemaat Grafe yang aktif menginjil dan lain sebagainya. Usaha iblis untuk menjegal kita, dan Tuhan telah menolong kita dalam tiap-tiap saat dalam hidup kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita hanya tahu sebagian kecil. Kita tahu sebagian kecil dari kasih karunia Tuhan yang dapat kita hitung, yang dapat kita sadari. Kita hanya tahu sebagian kecil. Padahal ada sangat banyak. Ada sangat banyak. Karena apa? Ada satu ayat di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Coba kita baca itu. Dan di dalamnya ada penghiburan yang amat besar. Roma pasal 8. Ayat yang ke-28 katanya. Roma pasal 8 ayat 28. Coba kita baca bersama-sama. Satu, sudah dapat? Roma 8 ayat 28. Satu, dua, tiga. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Oh, kita bilang, kenapa bisa begitu ya? Kenapa jadi begini ya? Luar biasa. Akhirnya kita menyadari bahwa, oh ternyata Tuhan menopang. Ternyata Tuhan bersama dengan saya. Ada cerita klasik yang banyak orang sudah mendengarnya. Ada satu orang, ketika katanya, setelah berjalan lewat bersama Tuhan melalui sebuah pantai pasir, dia tanya kepada Tuhan, melihat ada dua pasang kaki, itu bekas telapak kaki. Itu telapak kaki siapa? Tuhan bilang, itu telapak kaki kamu dan saya menuntun kamu. Tapi sampai ke daerah tertentu tinggal sepasang. Dan dia sedih, dia bilang, Tuhan, Mengapa ketika melewat daerah-daerah yang bahaya, engkau tinggalkan aku? Lihat, tinggal satu pasang. Ini bekas kakinya. Tuhan bilang, tinggal satu pasang telapak kaki itu, bekas itu. Itu bukan telapak kakimu, itu telapak kakiku. Aku menggendong kamu justru waktu itu. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Banyak orang dalam hidup ini menyangka Tuhan meninggalkan dia. Padahal Tuhan justru berkata, saat itu justru aku menggendong kamu. Kamu menyangka aku meninggalkan kamu. Saat kesusahan amat besar dalam hidup ini, Tuhan, di mana engkau? Tuhan bilang, tenang, aku bersama dengan engkau. Aku bersama dengan engkau. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada di dalam Alkitab dijanjikan bahwa langit akan selalu biru, bahwa jalan akan selalu datar. Tidak ada. Alkitab berkata bahwa Tuhan menyertai kita. Itulah. Menyertai kita. Jadi, memang selagi kita di dunia ini akan mengalami badai. Dan akan mengalami tenang, ketenangan. Ada saatnya mendaki. Dan ada saatnya turun lembah. Tuhan tidak pernah janji bahwa jalan akan datar terus dan langit selalu biru. Tapi Tuhan janji, dia bersama dengan kita. Aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Menyertai. Sampai akhir zaman, aku menyertai engkau. Nah, ini indah. Daud sebagai seorang gembala yang sudah sangat berpengalaman, dia tahu gembala akan mendampingi dombanya dalam segala keadaan. Oleh sebab itu ketika dia menulis Mazmur 23, dia berkata, sekalipun aku melewati bayang-bayang maut. Melewati bayang-bayang maut. Melewati bayang-bayang maut itu gambarannya itu adalah antara mati dan hidup. Bayang-bayang maut. Bahasa kita itu bilang setengah mati gitu lah. Sudah maut itu sudah bayang-bayang gitu. Jadi sudah melewati bayang-bayang maut. Sudah antara mati hidup. Di Mazmur 23 katanya apa? Katanya ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ini terjemahan baru bilang lembah kekelaman. Terjemahan lamanya bilang bayang-bayang maut. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Sungguh luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tahun 2010 Anda merasakan pimpinan Tuhan dalam hidupmu? Anda merasakannya? Ada banyak wajah yang senyum-senyum. Siapa diselamatkan tahun 2010? Coba angkat tangan. Diselamatkannya. Oh ya. Siapa yang diselamatkan mendapatkan keselamatan? Oke. Siapa yang tahun 2010 merasa ini yang dapat bayi, yang dapat anak, yang dapat cucu tahun 2010? Hah? Wah, lumayan ya. Pak ya, dapat cucu ya Pak Andreas ya. Ya. Oh, ya itu. Saya dapat 2 cucu. Bagaimana enggak bersyukur ya toh? Ah. Siapa yang dapat pacar 2010? Ayo angkat tangan. Yang dapat pacar enggak berani. Ah, itu. Oh, friendly. Fair, ya enggak? Enggak syukur nanti Tuhan bilang apa bagaimana? Begitu. Oh, segala macam berkat. Siapa dapat peringatan Tuhan sehingga patah tulang tahun 2010? Bulan ini juga. Iya. Saya bilang tadi bahwa kadang-kadang ada hal yang kita rasa, Tuhan, kok engkau sepertinya membiarkan saya? No, no, no. No. Ada banyak hal dalam hidup ini kita belum tahu. Nanti ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, segalanya dibukakan, kita baru tahu. Kita akan dibuat tercengang oleh Tuhan. Ternyata yang kita anggap malapetaka dalam hidup kita, itu ternyata itu berkat spesial yang luar biasa. Saat itu kita tercengang. Luar biasa. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, syukur tak henti-hentinya. Syukur. Asal dalam segala hal, dalam ketika kita di dalam ini katanya lembah kekelaman, bayang-bayang maut, kita tidak boleh lupa Tuhan. Tuhan, sekarang saya mengalami ini. Saya tidak tahu mengapa saya mengalami ini. Saya tidak tahu mengapa saya tidak ada pekerjaan. Saya tidak tahu mengapa begini. Saya tidak tahu. Tapi Tuhan, saya percaya kepada-Mu. Saya tahu bahwa di dalam segala hal, Engkau masih Tuhan yang memegang kendali. Engkau masih Tuhan yang memegang kendali. Apapun yang terjadi, saya tahu Engkau masih pegang kendali. Dan saya syukurkan dalam hidup ini. Kasih setia-Mu bagi saya. Amin, saudara sekalian. Nah, itu hal pertama. Hal yang kedua tadi kita baca di 2 Korintus pasal 5. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara yang saya kasih dalam Yesus. Jadi Tuhan Yesus sudah dihukumkan menggantikan kita. Dia mati bagiku, aku hidup baginya. Bagi jemaat Grafe, ini sudah ulang-ulang terus disampaikan. Yesus mati menggantikanku, dan aku hidup menggantikannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, begini. Yang pertama tadi itu syukur. Yang nomor dua ini adalah saya ingin ajak di akhir tahun ini, pantas juga bagi kita, selain mengucap syukur, adalah mengintrospeksi diri. Mengintrospeksi. Tahun 2010, seberapa sungguh hatikah saya hidup bagi Tuhan? Seberapa mengasihikah saya kepada Tuhan? Seberapa royalkah? Seberapa loyalkah saya kepada Tuhan? Seberapa saya berjuang bagi Tuhan? Bagi pekerjaannya, bagi kebenarannya, bagi Injilnya. Seberapa saya berusaha untuk menguatkan orang lain? Teman seiman, jemaat yang lain. Seberapakah saya berusaha menolong orang? Menolong orang demi Tuhan. Seberapakah saya terlibat di dalam pekerjaannya? Seberapakah saya hidup bagi Tuhan? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Baik sekali di akhir tahun ini kita introspeksi. Seberapa giat bagi Tuhan saya di tahun 2010? Saya tidak tahu. Itu kita absen itu untuk akhir tahun ini atau untuk hut nanti punya? Akhir tahun ya. Sudah ketahuan gak siapa yang tidak pernah absen satu tahun. Siapa di sini yang merasa satu tahun tidak pernah absen kebaktian? Tidak pernah absen. Nanti cek di absen itu ya. Cek nanti di absen. Satu tahun tidak pernah absen. Rekord bagi diri sendiri. Satu tahun saya tidak pernah absen, Tuhan. Ya. Oh. Siapakah di sini yang tahun 2010 itu menghadiri setiap seminar yang diadakan di sini? Coba angkat tangan yang setiap seminar hadirnya. Siapa tahun 2010 yang berhasil bawa orang datang ke Jumat Grafe ini? Siapa 2010 bawa orang? Pak Herman. Siapa tahun 2010 bawa orang? Saudara, hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan bagaimana? Hidup bagi Tuhan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Simple sebenarnya. Hal-hal apa yang menyenangkan hati Tuhan? Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Tuhan mau segala sesuatu terpusatkan kepada jemaat. Banyak orang Kristen, apalagi di Indonesia, bahkan di luar negeri, tidak diajar bahwa orang Kristen seharusnya memuliakan jemaat. Karena jemaat ini adalah tubuh Tuhan. Jadi kalau jemaat ini dimuliakan, itu sama dengan Tuhan dimuliakan. Mengasihi Tuhan, gimana cara mengasihi Tuhan? Bikin tempelan di mobil, I love Jesus. Wah. Jadi orang nyetir, dia love Jesus loh. Gitu. Jemaat ini tubuh Tuhan. Kalau kita bikin hal-hal yang konyol, sampai orang bilang, itu kan jemaat Grafe, kok dia begitu ya? Kacau ya? Itu namanya jemaat ini, namanya dipermalukan oleh kita. Tapi kalau misalnya Anda tolong orang, ya. Saya pernah belanja, dan orangnya kembalikan saya duit lebih. Saya hitung-hitung lebih, saya kembalikan dia. Lebih deh, saya bilang. Dia lama lihat saya. Saya bilang, karena saya orang Kristen. Dia kaget. Jadi, kita melakukan sesuatu, memuliakan jemaat ini, itu sama dengan memuliakan tubuh Yesus Kristus. Tubuh Yesus Kristus. Di Amerika, saya mengalami pernah hidup di jemaat yang baik, yang indah. Saya seringkali dikasih duit, dikasih cek, nggak tahu siapa yang kasih. Tapi ditulis dari jemaat. Jadi kalau kita kasih orang sesuatu dari jemaat kasihnya, wow, jemaat Grafe hebat, ya kan? Jemaat Grafe hebat. Jemaat dipermuliakan. Tubuh Tuhan Yesus dipermuliakan. Oh, mengasihi Tuhan ada banyak lagi cara yang lain. Selain kita fokusnya ke jemaat. Jemaat ini dijaga. Keharuman namanya. Baru tadi saya SMS-an dengan seseorang. Awalnya 10 kali SMS tadi. Awalnya dia marah-marah sekali. Dia baca di internet katanya Grafe klaim dirinya paling benar di dunia ini. Kenapa boleh begitu? Saya balas dia, bukan hanya Grafe seharusnya. Setiap orang Kristen, setiap gereja harus yakin dirinya benar, kalau bisa paling benar. Bagaimana Anda meyakini sesuatu kalau Anda tidak yakin itu benar? Ya kan? Kalau saya sudah belajar hitung-menghitung, matematika saya bagus, saya sudah kelas 6 SD, saya tahu 4 tambah 4 itu 8. Persis gitu. Dan saya yakin, saya boleh yakin saya benar gak? Ini harus. Kalau saya ragu-ragu 4 tambah 4, 8, apa 7, apa 6 ya, apa 9, apa 10 ya. Jadi gak begitu yakin nih, benar apa salah ya. Orang lain bilang 7, bisa jadi dia benar loh. Saya sih gak begitu yakin loh. Begini bagaimana? Nah bisa sih. Kita yakin kita benar. Selama belum ada orang berhasil berargumentasi meyakinkan saya salah, saya yakin saya benar. Jadi apa salahnya? Sampai ada orang lain berkata engkau salah, masa yang benar? Kan begini, begini, begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Iya ya, saya salah ya. Baru kita bilang, iya saya salah. Tapi selama tidak ada, bagaimana saya tidak yakin saya paling benar? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi, berapakah Anda sudah berbuat bagi Tuhan? Berapa yakinkah Anda benar? Dan berapa mampukah Anda meyakinkan orang lain akan kebenaran yang Anda miliki? Dan berapa loyal Anda bagi Tuhan? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, khusus untuk mahasiswa dan orang-orang yang mau melayani Tuhan, Tuhan punya cara menyingkirkan seseorang kalau orang itu tidak, artinya Tuhan tidak mau pakai dia. Jadi orang Kristen masuk surga itu anugerah untuk semua orang. Tapi seseorang dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya, Tuhan ada cara. Saya ceritakan kepada Anda, tentu lebih dari 15 tahun yang lalu, ketika saya jadi seorang gembala di GKJ. GKJ satu sinode. Ada gembala dari jemaatnya yang lain ngomong gini sama saya. Leo Musa katanya, kok kamu gak mau pakai supir? Saya bilang, loh saya masih muda, saya nyetir lancar, kenapa mesti pakai supir? Alah, dia bilang, itu gereja ngapain kita ngirim untuk dia? Panggil supir, kita duduk santai. Alah, saya bilang, enggak lah. Ya. Saya bisa nyetir sendiri kan ngirit untuk gereja, uang Tuhan. Akhirnya kita terlibat ngobrol-ngobrol. Saya dapatkan bahwa ini orang. Dia punya prinsip, dong, apa? Dia anggap gereja itu kayak perusahaan gitu ya. Kalau orang karyawan di perusahaan kan begitu ya, dong. Mumpung lagi di kantor, nelpon terus. Jadi pakai apa? biaya kantor gitu kan. Begitu. Sehingga di kantor itu airnya ngocor gitu. Di WC gak usah ditutup. Saya tutup juga gaji gue gak naik kok. Gitu kan. Pikiran macam begitu. Dan tahu gak? Kemudian Tuhan tidak pakai ini orang lagi. Tuhan tidak pakai. Dan lama-lama apa tuh enggak? Saya dengar dia balik jadi pedagang. Karena di gereja-gereja Tionghoa itu sistem kontrak. Jadi orang enggak mau kontrak dia lagi. Ketika saya dengar dia jadi pedagang, saya dalam hati saya review kembali. Kan teman gitu, saya review kembali. Enggak heran kalau Tuhan tidak pakai dia. Kalau saya jadi bos pun saya enggak pakai. Betul enggak? Ya kan? Masa ini orang enggak ngirit untuk perusahaan. Kalau kita pikir lampunya dimatiin, kalau dijawab, "Alah, dimatiin enggak dimatiin juga gua enggak naik gaji." Wah, kalau itu kita pecat enggak nih orang? Hah? Kalau kamu yang punya perusahaan itu pecat enggak ini orang? Kita pecat dia. Betul enggak? Enggak ada loyalitasnya. Begitu. Nah sekarang saya kasih tahu Anda begini, banyak orang tidak berpikir bahwa Tuhan itu mengawasi kita dan dia mau melihat loyalitas kita loh. Begitu. Di dalam gereja ini sebenarnya kita ini semuanya ini saudara. Ini di akhir tahun ini sedikit ini. Misalnya gini, ada jemaat ngeluh katanya, WC kita itu bau katanya. WC kita ini hal kecil lah gitu. WC kita ini bau gitu ya. Sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab untuk supaya WC kita itu bersih? Nah, kalau WC yang di bawah tangga sana bau itu mungkin orang lalu lalang, kadang-kadang mereka lihat ada WC, dia mampir dan kencing kemudian enggak siram. Betul enggak? Tapi kalau yang di dalam sini kan enggak mungkin orang luar jalan-jalan misalnya mampir masuk ke sini itu kencing kemudian enggak siram. Kan enggak mungkin, betul enggak? Enggak mungkin. Yang di dalam di sini itu adalah internal. Semuanya orang-orang kita gitu loh. Orang kita semuanya. Dan mestinya ini adalah, saya bilang mestinya itu wanginya itu kita bisa tidur di dalam. Kalau semuanya memiliki loyalitas yang lihat lampu tidak pakai, enggak usah pakai disuruh, kita mesti ngirit ini. Matikan. Kita memang mesti ngirit. Dan sebenarnya adalah tanggung jawab kita bersama. Siapapun masuk di situ bau, mestinya bertindak gitu. Seharusnya. Dan Tuhan sebenarnya mengawasin kita. Tuhan mengawasi kita. Baru tadi saya bilang sama mama saya itu kipas angin yang di TU panti itu di sana itu di bawah itu. Saya bilang enggak ada orang pun ini kipas nyala terus. Mengapa bisa begitu? Sebenarnya ada banyak hal perkara kecil. Tapi kalau kita lihat, kalau kita tahu bahwa Tuhan mengawasi kita. Dan kita merasa ini milik kita dan kita keluarga. Bahwa ini kalau diboroskan ini adalah uang dari Tuhan. Oh, saya enggak tahan. Saya tidak bisa seperti pendeta dulu itu teman saya. Mereka bilang, nah, ngapain kamu irit untuk gereja katanya. Ngapain kamu irit? Wah, saya bilang, saya shock waktu dengar itu, saya shock loh. Saya pikir, itu kan persembahan, itu kan uang Tuhan. Mana boleh kita boros-borosin? Mana boleh? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Loyal kepada Tuhan. Dan kita betul-betul melakukan hal-hal yang Tuhan senang dalam hidup ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ada banyak orang. Mungkin anggota jemaat kita sudah tidak datang. Ini bagaimana? Sebenarnya saya kasih tahu Anda. Begini. Ini di akhir tahun. Kita heart to heart begitu. Ada banyak anggota punya masalah. Mungkin mereka masalah, bahkan masalah dengan gembala gitu. Dan kalau saya pergi dia oke-oke aja, baik-baik saja. Atau malah dia pergi dari pintu belakang. Tapi kalau Anda yang kunjungi, dia keluar ngobrol dengan Anda, dan dia keluarkan unek-uneknya kepada Anda. Dan Anda mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk membalikkan dia kepada kebenaran. Saya kasih tahu. Dan kalau saya pergi, mungkin dia hilang. Dalam menggembalakan jemaat, saya sudah lebih dari 20 tahun. Kadang-kadang ada jemaat yang gampang tersinggung. Akhirnya dia kayak gini, kadung basah atau udah patah sekalian. Saya pernah besuk jemaat ini. Saya jalan-jalan sampai di rumahnya. Dia lagi kerja di bawah itu rokok di sini. Saya lihat asap ngepul gitu dari kepalanya sini. Aduh, kalau saya tegur dia kaget, dia shock. Dia lagi merokok, saya di belakangnya gitu. Saya balik lagi jauh ke belakang sana. Kemudian saya bilang, halo, gimana ada di rumah? Wah, dia cepet-cepet ngara. Musa datang ya dong ya. Saya baru muncul. Gitu. Saya lihat-lihat di mana dia cucur rokoknya itu. Ya, di mana dia simpan itu? Karena saya pikir kalau saya muncul di depannya dan dia shock gitu, minggu depan dia nggak datang ke gereja lagi. Dia malu. Dia nggak tahan, dia malu. Dan seterusnya mungkin dia tidak datang lagi gitu. Nah, sehingga saya pikir, aduh, padahal saya sudah berdiri di belakangnya. Dulu waktu di GKJ lucu, ada yang sudah jadi majelis ya. Kami ibu-ibu ramai-ramai pergi besuk dia di rumah. Dia lagi kerja di tamannya. Kami datang kemudian masuk ke dalam rumahnya gitu. Kita lagi ngobrol, anaknya yang kecil umur 3 tahun. Pak, ini rokoknya ketinggalan di luar, Pak, katanya. Wah, mukanya merah. Kami semuanya gak berani ngomong. Senyum-senyum lihat dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat itu aneka ragam. Aneka ragam. Oleh sebab itu tadi saya tanya, sepanjang tahun 2010, oke, okay, Anda diselamatkan, bawa jiwa sampai dapat pacar segala macam. Sebenarnya jemaat Anda bisa melakukan jauh lebih banyak hal lagi. Banyak. Ada anggota-anggota jemaat kita yang tidak mau datang. Tidak mau datang lagi, kita bingung apa masalahnya dia. Dan kebanyakan biasanya itu salah paham. Salah paham itu bisa terjadi. Salah telepon saja tadi barusan terjadi. Bulani itu nih. Ya. Pak Paul tanya, Pak Paul telepon saya lagi di toko piano. Agak putus-putus jawab. Habis ditutup, Pak Paul telepon lagi Pak Ori. Akhirnya komunikasinya agak kacau sedikit gitu. Ya. Jadi, gimana tadi katanya? Pak Paul tanya Pak Ori, apakah apa dia boleh nginap di rumahnya? Padahal sebenarnya bukan nginap di rumah Pak Ori, mesti nginap di sini gitu ya. Terus Pak Paul tanya sama saya, apa rumah saya lagi renovasi? Padahal itu rumah Pak Ori yang sedang renovasi. Kok bisa ketukaran macam begitu? Jadi bingung. Ya, akhirnya sampai ke sini baru dicocok-cocokkan. Oh, ya, rupanya ada sedikit salah sinyal bagaimana gitu. Ya, bingung kita. Memang bisa. Dan itu seringkali bisa terjadi. Contoh-contoh, sekarang contoh saja. Sampai hari ini saya tidak tahu mengapa Pak siapa tuh namanya yang dengan satu orang putranya Pak Hanjaya, ya, misalnya. Sampai hari ini saya tidak tahu kenapa Pak Hanjaya tidak datang gitu. Sudah saya sampai minta gembala Stephen coba kunjungin lagi. Datang saya sama dia. Dia bilang apa? Grafe gereja yang paling benar. Saya tahu, tidak ada yang lebih benar dari Grafe lagi. Saya tetap anggota jemaatnya. Tapi enggak datang. Bingung kan kita? Anda bingung enggak kalau sudah begitu? Kita bingung juga. Jadi apa masalahnya kalau sudah begitu? Nah, itu saya kasih tahu Anda bahwa karena kalau gembala yang datang belum tentu dia kasih tahu penyebab utamanya dan yang benar gitu. Tapi kalau anggota jemaat yang datang, bisa jadi dia kasih tahu penyebab yang benarnya gitu. Apa? Dan Anda punya peluang untuk menyelamatkannya. Tapi sebaliknya, Anda juga bisa bikin dia hilang selamanya. Karena kalau omongan Anda tidak benar. Banyak anggota jemaat tidak tahu bahwa omongannya satu kata saja bisa bikin orang terhilang. Bahkan tanpa kata-kata hanya gitu saja bisa bikin orang hilang. Anda yakin itu? Bisa? Oh ya. Pak waktu dibilang Grafe tidak benar begini-begini, Anda tinggal tambahin gitu. Hilang. Betul enggak? Oh ya. Saya dengan Gembala Johnson di Pontianak kita berangkat pergi ke Sintang gitu. Membicarakan tentang ini alumni-alumni yang membelot segala macam. Sebenarnya kita ngobrol-ngobrol gitu. Kita sangat sangat sangat gampang mendeteksi seseorang tuh kalau dia sudah mau minggat, sudah mau berkhianat segala. Salah satu tandanya itu adalah kalau dia mulai mengkritik ke dalam, bukan membela tapi mengkritik, mulai ngomong gitu. Ah, ini orang sebenarnya sudah hampir ini. Hampir. Enggak lama lagi mungkin. Sebenarnya kita tanda-tandanya. ini enggak benar, itu enggak benar, begitu enggak benar, ini. Kalau kita suruh dia yang kerjakan, dia tambah tidak benar lagi gitu. Biasanya ini sudah akan hilang kalau sudah begitu. Oke, jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dua hal, tapi cukup panjang. Mengucap syukur atas segala hal, firman Tuhan yang kasih tahu. Dan yang nomor dua, hidup bagi Tuhan. Tahun 2010, seberapa Anda hidup bagi Tuhan? Coba kita cek, renungkan. Mari kita berdoa. Mari kita renungkan. Tahun 2010, adakah orang diselamatkan karena Anda? Adakah orang dikuatkan imannya karena Anda? Atau malah sebaliknya, orang dibikin hilang oleh Anda? Adakah orang dikuatkan, adakah orang disemangatkan oleh Anda? Adakah? Adakah pekerjaan yang Anda lakukan, dukungan Anda berikan kepada pekerjaan Tuhan? Adakah Anda memberitakan Injil, bersaksi bagi orang lain, menyatakan kebenaran, mengharumkan nama jemaat Tuhan? Adakah? Coba renungkan. Syukur kepada Tuhan, dan mari kita hidup baginya. Bapa Sorgawi, malam ini kami ada di sini di penghujung tahun 2010. Dan Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk apa yang ada pada kami. Terima kasih semuanya Tuhan. Segala yang kami alami, baik itu yang senang maupun yang susah, Tuhan, kami ucapkan syukur. Karena kami tahu Engkau mengendalikan semuanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Puji hormat kami naikkan padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.